menangis. Ku ingin menyerah, tapi tak menyerah. Mencoba lupakan, tapi ku bertahan. Kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa bagaimana ku mengungkapkannya. Mungkin lewat mimpi ku bisa untuk memberi. Ku ingin bahagia tapi tak bahagia. Tapi tak cinta. Oh, oh, kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu. Kau terindah, kan selalu terindah. Harus bagaimana bisa apa untuk memilikimu.